Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Pada malam ini kita akan membahas suatu perangai, suatu akhlak yang mulia, di mana akhlak ini dimiliki oleh Nabi dan Rasul Allah yang Allah pilih, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri oleh Allah diperintah agar memiliki perangai yang mulia ini, sebagaimana firman-Nya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rasul. Maka sabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti sabarnya nabi dan rasul Allah yang Allah pilih, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, sedemikian dahsyat. Sabar merupakan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, dan yang memiliki perangai ini Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan kemuliaan. Allah janjikan jannah, pahala yang tidak ada yang bisa membatasi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran juga seorang muslim diampuni dosanya, sehingga benar-benar sabar ini memiliki posisi yang tinggi dalam Islam, dan kemuliaan seorang muslim semakin dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin besar ujian yang Allah berikan, sehingga sejauh mana kesabaran dia di dalam menjalani ujian itu, seukuran itulah dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka kita wajib di dalam menjalani hidup ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menjadikan satu perangai ini dari perangai-perangai yang lain yang mulia, satu akhlak ini dari akhlak-akhlak yang lain yang mulia, untuk benar-benar mendapatkan perhatian lebih khusus, karena betapa besar pahala di sisi Allah yang Allah janjikan. Dan ini ma'ruf, suatu hal yang diketahui oleh kaum muslimin bagi mereka yang mau mempelajari Al-Quran, membaca sirah, membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang menimpa kepada mereka ketika mereka berdakwah di jalan Allah, para nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala, ujian demi ujian, rintangan demi rintangan, namun mereka hadapi dengan penuh kesabaran. Nabi Ayyub alaihi salam, sekian ujian, sekian cobaan ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, sampai ditinggalkan oleh keluarganya. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, kurang lebih sekitar 18 tahun beliau mengidap terkena penyakit kulit yang dengannya ditinggalkan oleh umatnya, kaumnya, bahkan keluarganya. Namun beliau sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian. Ujiannya luar biasa, sehingga Allah perintahkan kepada beliau agar bersabar seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Suatu ketika beliau ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, apakah ada hari yang lebih dahsyat dari perang Uhud? Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ada. Yaitu ulah kaummu di mana ketika beliau berdakwah terkhusus di Taif, yang mendapatkan perlakuan yang luar biasa, bukan perlakuan fisik semata. Kalau fisik itu jauh lebih dahsyat perang Uhud, di mana Rasulullah berlumuran darah dan giginya tanggal, dan sahabat pun juga demikian dibunuh satu persatu, sehingga kurang lebih 70 syuhada meninggal di Uhud. Itu sangat dahsyat yang menimpa kepada beliau dan para sahabatnya di depan beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun ini lebih daripada itu, yaitu caci makian yang luar biasa, cacian yang dahsyat, yang kotor dan keji keluar dari mulutnya orang-orang kafir Quraisy kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang itu jauh lebih sakit daripada hanya sekedar sabetan pedang. Sehingga beliau pun terhenti, termenung, dan ketika beliau duduk, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada beliau alaihi salam dan menyampaikan salam bahwa kedua malaikat Allah yang menjaga gunung akan datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedua malaikat Jibal datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya bahwa kami ini utusan Allah, wahai Muhammad, yang kurang lebih maknanya, mintalah kepada aku akan memberikan apa yang kau minta. Jika perlu, dua gunung ini aku tumpahkan ke mereka yang berani mengelempar engkau sehingga kakinya bengkak dan memaki-maki engkau sedemikian dahsyat, maka aku akan robohkan kedua gunung ini untuk menimbun mereka sehingga mereka semua mati. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La. Jangan. Ana berharap ada dari keturunan mereka yang ya'budunallah. Ana masih berharap agar ada dari keturunan mereka yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauh dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, ini ibrah. Bahwa sesungguhnya ujian yang Allah timpakan kepada Nabi-Nabi Allah dan Rasul-Rasul Allah itu adalah ujian yang paling besar yang Allah berikan. Namun mereka menjalani dengan penuh kesabaran. Karena mereka faham akan nilai sabar tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka orang-orang yang Allah pilih, sehingga Allah jadikan sebagai Nabi dan Rasul untuk menjadikan uswah, suri tauladan bagi kaumnya dan umatnya. Oleh karena itu, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menjelaskan di antara makna sabar adalah habsun nafs, menjaga jiwa, menjaga diri, anil mujazatil adza, menjaga diri untuk tidak membalas gangguan orang yang mengganggu. Itu di antara makna sabar yang dibungkan oleh beliau. Dan masih banyak lagi makna-makna yang lain yang semakna dengan itu. Sebagian menyatakan bahwa makna sabar itu adalah menahan diri untuk membalas orang yang mengganggu dalam keadaan dia mampu membalasnya. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, barangkali masih ada kaum muslimin yang memahami bahwa sabar itu adalah ketika terkena musibah, sakit dia harus sabar, ada kematian orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya, ayahnya, ibunya, dia sabar. Mungkin mereka hanya itu yang mereka maksudkan dari makna yang harus dia sabari ketika ada musibah seperti itu. Bisa juga mereka menyatakan di samping itu juga, ketika rezeki Allah takar sehingga menjadi orang miskin, ternyata itu juga harus sabar. Ketika musim paceklik, musim kering, musim makanan, perekonomian sulit, ternyata juga harus sabar. Mungkin hanya sekedar itu yang mereka fahami sabar itu demikian. Sehingga sebagian ulama salaf menyatakan bahwa min jawahiri al-barakah atau min jawahiril bir, min jawahiril bir bukan barakah, min jawahiril bir kitmanul musibah, di antara termasuk perbendaharaan kebaikan adalah dengan menyembunyikan musibah. Begitu disebutkan oleh Abdullah ibn Muhammad Al-Harawi. Kemudian disebutkan oleh Abdul Aziz ibn Rawat rahimahullah, kata beliau, salasatun min kunuzil jannah, tiga perkara yang termasuk kunuz al-jannah, perbendaharaan jannah, di antaranya kitmanul musibah, menyembunyikan musibah yang diderita oleh dia, wa kitmanul marad, dan menyembunyikan sakit yang dia derita, wa kitmanus shadaqah, dan menyembunyikan sedekah yang dia sedekahkan. Artinya barakallahu fikum, jika seorang muslim memahami bahwa sabar itu ketika tertimpa musibah, na'am, itu benar. Namun pertanyaannya, apakah hanya itu yang harus dia sabar di dalamnya? Sebatas dia tertimpa musibah, na'am, namun lebih luas daripada itu. Walaupun itu demikian, termasuk bagian dari yang dia sabar, karena ketika dia tertimpa musibah, hatta walaupun tertusuk duri, dia sabar ikhlas karena Allah dan benar di dalam menjalani hal itu, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu Aun Ibni Abdullah menyebutkan al khairul ladzi la syarra ma'ahu asyukru ma'al afiyah wasabru ma'al musibah. Kebaikan yang tidak akan diiringi oleh kejelekan padanya adalah syukur ketika diberi afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sabar ketika tertimpa musibah. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, dalam ucapan beliau ini, Aun Ibn Abdillah rahimahullah, bahwa kebaikan yang tidak diiringi oleh kejelekan, ketika seorang muslim bersyukur ketika Allah memberikan afiah kepadanya. Perlu diketahui bahwa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Naam, itu bagian dari wujud syukur seorang muslim. Sementara kenyataan yang terjadi di kita, masyarakat kita kaum muslimin, serendah-rendahnya ilmu mereka dalam agama Islam, mereka senantiasa menyatakan alhamdulillah ketika mereka mendapati kenikmatan, menunjukkan bahwa ucapan alhamdulillah merupakan bagian daripada syukur. Namun apakah itu hakikat syukur yang dengannya memiliki sebuah keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya itu? Jawabannya tidak. Tidak hanya itu. Naam, ucapan alhamdulillah bagian dari wujud syukur seorang muslim ketika diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah demikian, bagaimana ketika Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadi syakur. Hakikatnya orang yang bersyukur kepada Allah sedikit. Makanya Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia. Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia. Kata beliau, kullu ni'matin an'amakallah la tuqarribuka minal haqq fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau, namun kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau itu tidak mampu menjadikan kamu dekat kepada Allah, itu justru malah bala bagi engkau, musibah bagi kamu, bumerang bagi kamu. Kenikmatan sehat yang Allah berikan kepada engkau, apa yang engkau lakukan? Kenikmatan kelonggaran waktu yang Allah berikan kepada engkau, apa yang engkau lakukan? Apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini ketika Allah beri kesehatan? Apa yang kita lakukan dalam hidup ini ketika Allah beri nikmat waktu? Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hakikatnya nikmat dua ini sehat dan kelonggaran waktu, ternyata mayoritas manusia banyak melalaikan. Mayoritas manusia, kata Rasulullah, banyak tertipu dan melalaikan akan dua kenikmatan ini. Masih dua kenikmatan yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih dan sharih. Nikmatani maghbuna fihi makathirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang ternyata manusia banyak melalaikan dan menyepelekan dan meremehkan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Yang itu nanti oleh Allah akan diminta pertanggungjawaban. Latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kata Allah. Kalian semua akan diminta pertanggungjawaban atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Dalam keadaan nikmat Allah sangatlah banyak dan luas, yang ketika ada seorang yang mau menghitung dan membatasinya, enggak akan mampu. Dijamin oleh Allah bahwa hambanya kalau mau menghitung nikmat Allah, enggak akan bisa menghitungnya karena luas dan banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian enggak akan mampu. La tuhsuha, kalian enggak akan mampu. Innal insana la dzulumun kafar, kata Allah. Innal insan la dzulumun kafar. Sesungguhnya manusia ini memang memiliki perangai kafar, kufur nikmat. Makanya kata Sa'di rahimahullah dalam tafsir Taisir Karimir Rahman, ketika dinyatakan innal insana la dzulumun kafar, sesungguhnya manusia al-insan ini memiliki perangai zalim. Zalim ala anfusihim. Zalim akan diri mereka, illa man hadahullah, kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kufur akan kenikmatan yang Allah berikan, kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya. Ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah. Seorang yang miskin, sabar, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran ketika dia menjalani hidup miskin. Seorang yang miskin, dia sabar, ikhlas kepada Allah, benar dalam praktek sabarnya, karena ini merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas yang zahir maupun batin yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, maka di sini membutuhkan dua hal yang prinsip: ikhlas hanya kepada Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim, seorang mukmin yang dia ditimpa kemiskinan kemudian dia sabar, ini memiliki nilai kemuliaan dan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah jannah, maka yang mayoritas penduduknya adalah masakin, orang-orang miskin. Ketika diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, mayoritasnya para wanita. Sehingga para sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah? Kok mereka para wanita yang paling banyak neraka?" Jawaban Rasul apa? Li annahunna yakfurnal ashir. Karena mereka ini banyak mengkufuri, mengingkari kebaikan suami. Ikhwati fid din, a'azan uzakumullah, wanita untuk masuk jannah itu mudah. Mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha wa fi riwayatin wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi't." Kalau seorang wanita, seorang istri, sholat lima waktu sudah ditunaikan oleh dia, puasa di bulan Ramadan ditunaikan oleh dia, menjaga kehormatannya dilakukan oleh dia, dan taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Ucapkan bagi wanita itu, masuklah engkau ke surga lewat pintu mana yang engkau kehendaki. Semua akan menyatakan sholat lima waktu akan begitu mudahnya. Puasa bulan Ramadan begitu mudahnya. Menjaga kehormatan, apalagi sebagai ahlus sunnah salafiyah, menjaga kehormatan mudah. Giliran taat kepada suami, ini perjuangan yang cukup besar. Namun ketika empat-empatnya dikerjakan, luar biasa. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya pasti. Pasti, tidak ada keraguan, tidak ada perbedaan dengan ayat dalam tanda kutip. Ketika Rasul menyatakan inna ma utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah, aku diberi Qur'an oleh Allah dan yang seperti Al-Qur'an bersamanya. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi wahyunya, sama-sama wahyu. Makanya sebagian ulama mengkritik ucapan Al-Qur'an nomor 1, nomor 2 sunnah. Dikritik. Kalau bisa jangan demikian. Karena Rasul menyatakan apa? Wa mithlahu ma'ah. Wa mithlahu ma'ah. Wa ma yantiku 'anil hawa, kata Allah, in huwa illa wahyu yuha. Sehingga kritikan sebagian ulama ini ma'gul dan wajih. Dikhawatirkan akan timbul ungkapan, ucapan atau keyakinan sunnah Al-Quran kemudian sunnah, Al-Quran kemudian sunnah, Al-Quran yang paling penting, sunnah enggak penting. Ini yang dikhawatirkan. Kalau sudah Al-Quran selesai, kalau sunnah masih bisa dibahas, masih bisa didiskusikan. Ini yang dikhawatirkan. Ong namanya nomor dua. Nah, ikhwati fiddin a'azani wa a'zakumullah, syukur juga demikian memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah SWT. Bagaimana mereka orang yang kaya yang bersyukur, sehingga para sahabat menyatakan dhahaba ahlu duthur fil ujur. Para sahabat mengeluhkan kepada Rasulullah SAW dengan menyatakan, ya Rasulullah, masya Allah, mereka orang-orang yang kaya pergi dengan membawa sekian pahala. Wahum saluna kama nusalli. Mereka sholat, kami pun juga sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Namun mereka bersedekah dengan kelebihan rezeki mereka, kami tidak. Makanya Rasulullah memberikan pendingin kepada sahabat ini, bukankah Allah jadikan ada pada anggota tubuh kalian itu sedekah? Bahwa setiap tasbih, ucapan subhanallah sadaqah, ucapan Allahu Akbar sadaqah, ucapan alhamdulillah sadaqah. Al-hadis, kata para sahabat, ya Rasulullah, mereka juga melakukan demikian. Apa jawaban Rasul? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya. Asyahid di sini barakallahu fikum, seorang yang kaya yang mampu bersyukur kepada Allah, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja khilaf para ulama ahlu sunnah, siap mana yang lebih afdol, al-miskin sabir wala ghani syakir, orang yang miskin yang sabar atau yang kaya yang bersyukur. Panjang pembahasannya, panjang. Nah, nanti di lain waktu insyaallah kan sudah selesai. Kenapa Syekh Muhammad Basmul itu nulis segini tebelnya, membahas ke mana yang lebih utama antara miskin yang sabar dengan kaya yang bersyukur. Segini tebalnya. Kita waktunya cuma 1 jam di sini. Baru dapat 2 lembar sudah subhanakallah wabihamdika, ya, selesai. Nah. Makanya barakallahu fikum ikhwati fiddin a'azana jazakumullah. Kembali kepada pembahasan kita bahwa barakallahu fikum sabar, seperti tadi yang diungkap, bahwa tidak hanya terbatas ketika kena tertiba musibah atau jatuh miskin atau ditakar oleh Allah kemiskinannya. Lah. Tetapi sabar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah penuhi pahala mereka itu tanpa hisab. Wa minal ma'lum, perkara yang ma'lum dalam hadis yang sahih, bahwa pahala seorang itu dibalas oleh Allah ketika dia beribadah kepada Allah, beramal. Naam, diterima di sisi Allah, dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Namun puasa bi ghairi hisab. Apa? Sabar bi ghairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Artinya apa? Sekehendak Allah. Sangat mungkin lebih dari 700 kali lipat bi ghairi hisab. Itu semua kembali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwati fid din, a'azna jazakumullah, sabar dalam hal apa? Sabar ketika dia taat kepada Allah. Naam. Renungkan matang-matang, renungkan dalam-dalam. Ternyata ketika seorang muslim itu sabar di dalam menjalani taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah melaksanakan satu poin dari makna sabar yang demikian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Apa saja dari bentuk ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar dan syar'i, ikhlas hanya untuk Allah, dan dia sabar di atas amalan ini, masya Allah. Naam, dia tidak gentar dan tidak ciut dan tidak takut celaan orang yang mencela. Apapun risikonya ketika dia menjalani taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh bimbingan para ulama ahlus sunnah. Dengan penuh bimbingan para ulama ahlus sunnah. Karena mereka para sahabat, para tabi'in, tabi'i tabi'in, mereka lah yang paling faham di dalam mempraktekkan Al-Quran dan sunnah. Maka salah di dalam mendudukkan ini akan fatal akibatnya. Kalau sampai Al-Quran dan Sunnah difahami tidak sebagaimana pemahaman para sahabat dan para tabi'in wa man tabi'in bi ihsan, akan fatal akibatnya. Akan jauh dari jalan yang lurus. Akan menyimpang dari jalan yang hak. Kembali kepada ucapan Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullah, seorang tabi'in ketika ditanya mas siratul mustaqim, apa itu siratul mustaqim, dijawab oleh Abu Ali Ar-Riyahi, siratul mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Kaget ya, ajib. Kok cuma itu? Siratul mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Naam. Antum tahu, barakallahu fikum, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an, itu dua sahabat yang betul-betul paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Bin Nas, kata Ibnu Umar radhiyallahu an, kunna na'uddu khaira ummatin ba'da nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. War Rasul sallallahu alaihi wasallam baina adhurina. Aku berbincang-bincang bahwa sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar dan Umar. Kemudian Uthman, baru Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Enggak ada khilaf dalam perkara ini. Ikhwati fiddin, a'azin wa zakumullah. Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pula, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Naam. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. 10 sahabat yang disebut. Tahu antum? Naam. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud goncang. Goncang gunung Uhud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghentakkan kakinya, umkuth atau uskun, diam wahai Uhud, sesungguhnya di atas punggungmu itu, di atas gunung itu ada saya dan siddiq wa syahidan. Berhenti wahai Uhud, sesungguhnya di atas kamu itu ada saya seorang nabi, siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan dua syahid. Sudah dikabari syahid sebelum meninggalnya Umar bin Khattab dan Uthman radhiyallahu an. Ikhwati fiddin, a'azan wa zakumullah. Makanya jangan sampai bermain-main terhadap dua sahabat ini, bisa kufur kalau sampai membenci salah satunya. Salah satunya dibenci, satu sahabat yang dibenci, kufur. Kaif dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Imam Malik menyatakan apa dalam Ibnu Katsir ketika menafsirkan Muhammadur Rasulullah walladzina amanu, seterusnya ayat itu, liyaghidha bihumul kuffar. Kata beliau, "Wa man abghadha wahidan min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad kafar." Barang siapa yang benci satu sahabat Rasulullah SAW, dia kufur. Hati-hati. Ini bukan membenci, malah mengkafir, kena auzubillahi min dzalik. Malah menghina. "Wa man kafara kafara musliman," kata Rasul, "ya'udu ilaih." Ia mengkafirkan seorang muslim, kembali kepada dia kekufurannya. Naam. Ini pembahasannya khusus tersendiri tentang kesesatan kekafiran Syiah, nanti pembahasan beda. Ini sekarang kita bahas masalah sabar. Naam. Begitu mendengar demikian, penanya ini penasaran. Ya ta'ajab, ajib. Tanya kepada Hasan Al-Basri untuk mentakkid. Bukan tanya untuk berkhilaf, untuk mencari kekokohan, untuk mencari pembenaran, bukan cari untuk berkhilaf, bukan. Datang ke Hasan Al-Basri, diceritakan bahwa anak bertanya kepada Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullah, nah, tentang masalah Shiratul Mustaqim. Beliau menjawab, Abu Bakar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Apakah jawaban Hasan Al-Basri? Sadaqaka wa nasah. Ya, jawabannya beliau itu betul-betul benar. Engkau diajari kebenaran oleh beliau, dan benarlah itu semua jawabannya. Dan nasah, sungguh dia telah menasihati kamu. Ikhwati fiddin, a'azanuzakumullah. Karena itu Allah sebutkan dalam ayat Quran bahwa ketika kita minta kepada Allah, ihdina siratul mustaqim, siratul ladhina an'amta alaihim, manhum alladhin an'amallahu alaihim, alladhin natlubu minallah azza wa jal annakuna ma'ahum, annasira masirahum, an nasira manhajahum manhum. Kita mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan atas mereka. Siapa mereka orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan atas mereka, yang kita diperintah oleh Allah untuk ikuti mereka, yang kita memohon kepada Allah agar kita diberi jalan seperti jalannya mereka. Humun nabiyun wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Para nabi, para siddiqin. Siapa penghulunya siddiqin? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ini yang kita minta kepada Allah agar itu jalan yang lurus, siratul mustaqim. Ya ini jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, manhumu syuhada, ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam, manhumu salihun, ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ashaddal bala al anbiya thumma salihun thumma al amthal fal amthal yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi salabah zida fil bala. Paling beratnya yang Allah timpakan ujian itu para nabi. Sudah, tidak ada khilaf. Paling beratnya ujian yang Allah timpakan para nabi, kemudian para sahabatnya, orang-orang soleh. Para sahabatnya nabi, orang-orang soleh. Thummal amthal fal amthal. Kemudian berikutnya dan berikutnya, bawahnya. Allah menguji hambanya itu sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya. Kalau semakin kokoh dia agamanya, semakin ditambah oleh Allah ujiannya. Fa in kana fi dinihi salabah zida fil bala. Siap-siap, antara ujian dengan keimanan tidak akan pernah berpisah. Allah tidak membiarkan hambanya menyatakan kami beriman sebelum Allah uji akan kejujuran imannya dia. Ikhwati fid din, a'azin wa'zakumullah. Sabar di atas apa tadi? Di atas ketaatan kepada Allah ini nomor satu. Sabar tatkala menjalani taat kepada Allah dengan bimbingan tadi itu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Naam. Yang kedua, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah. Kemaksiatan yang mengah-ngah di depan kita, kemaksiatan yang dituangkan di depan kita, dari arah kanan kita, kiri kita, depan kita, berbagai macam bentuk, model dan macamnya, keadaannya. Nah, kita diperintah untuk sabar dalam menjauhi. Dengan berbagai macam janji, dengan berbagai macam bentuk slogan-slogan yang disuguhkan kepada diri kita di depan mata kita, dan kita bisa melakukan, sanggup melakukan, namun kita sabar menjauhnya. Masya Allah, ini yang kedua. Ikhwati fiddin, a'azan wa'azakumullah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, dakhalan nasun nara min thalathati abwabin. Manusia itu masuk ke nar lewat tiga pintu. Manusia masuk ke neraka lewat tiga pintu. Syaitan menggelincirkan dan menyeret manusia ini lewat tiga pintu ini untuk masuk ke jannah, ke jahannam, ke nar. Satu, babu syubuhat. Bab asyubuhat, kerancuan dalam beragama, penyimpangan manhaj, penyimpangan dalam beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tadi itu, tidak cukup Al-Quran dan Sunnah, bas, enggak cukup. Syekh Al-Albani rahimahullah ketika membantah sebuah aliran-aliran yang menyimpang, beliau sebutkan, mereka yang mengaku Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, mereka mengakui itu Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka tidak mengakui prinsip yang ketiga, ala fahmi man. Kalau Al-Qur'an wa Sunnah la fahmi ru'usihim, ya rusak. Rusak. Kalau Al-Qur'an sudah difahami masing-masing kepala, rusak. Sehingga penghinaan sunnah Rasul dihina, dilecehkan. Al-Qur'an dilecehkan. Berbagai macam bentuk sunnah rapatnya soft dilecehkan, na'udzubillah, dihina, dimaki, betul-betul luar biasa. Lish, karena mengikuti hawa nafsunya dalam menyikapi Al-Quran dan Sunnah, bukan ala fahmi sahabah wala salaf. Yang mana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, poin pertama ini, pintu syuwat ini yang melahirkan orang itu syak fiddin, ragu terhadap agama Allah. Ini juga panjang kalau dibahas, makanya tidak dibahas, hanya singgung sebentar, sekilas tentang masalah bab pintu syubhat ini. Yang kedua, pintu syahwat. Pintu syahwat ini sebenarnya inti permasalahannya yang akan kita bahas. Pintu syahwat, di mana seorang ketika terkena syahwat ini, fitnah syahwat ini, dia akan mengedepankan syahwatnya, hawa nafsunya, ketimbang kecintaan dan keriduan Allah. Wal'iyadu billah. Makanya inna min auladikum wa azwajikum fitnah, inna likulli ummatin fitnah, kata Rasul, wa fitnatu ummati al-mal, harta. Yang paling menimpa umat Rasul adalah dari sebab harta, syahwat. Dan yang kedua, fitnah yang paling besar yang diharapi laki-laki adalah wanita. Dan Bani Israel juga demikian, masalah wanita. Dua fitnah ini yang luar biasa, syahwat. Jika dia kedepankan itu dan masuk dalam terjerembab dalam fitnah ini, maka barakallahu fikum, dia akan mendahului syahwatnya tadi ketimbang keriduan Allah dan kecintaan Allah SWT. Yang ketiga, babul ghadab, bab pintu kemurkaan emosional yang tidak terkendali. Ini akan melahirkan apa? Udwan baina khalqihi, akan melahirkan permusuhan di antara sesama makhluk Allah. Ini ketika emosi yang tidak terkendali. Ikhwati fiddin, a'azanazakumullah. Oleh karena itu, sabar di dalam menjauhi maksiat kepada Allah ini perkara yang penting. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan fa innahu lakum aduwwun mubin. Ketika Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan seruan kepada orang-orang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Bayangkan, Allah menyeru kepada orang-orang mukmin agar masuk Islam secara utuh. Secara utuh. Artinya apa? Jangan sampai ditinggalkan satu urusan kecuali Islam menjadi naungan dia. Dari apapun dalam urusan kita beribadah kepada Allah terkhusus, mau sholat, mau zikir, mau haji, mau puasa, naam, Islam yang menjadi payungnya dia, kendaraan dia. Mau berdagang dengan cara yang syar'i, semua aktivitas kita hendaklah Islam. Jangan tinggalkan sesuatu perkara kecuali Islam yastau'ibuhu. Kecuali Islam yastau'ibuhu, Islam yang menyelimuti itu. Sehingga semua terbimbing. Tidak ada perkara din terkhusus kecuali qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Ma hamalaka ala dzalik, ayat. Kenapa Anda demikian? Naam, ayat yang demikian tafsirnya ini. Naam, hadis ini sahih. Demikian penjelasan para ulama. Naam, ini ucapan sahabat, ijma' sahabat demikian. Itu semua demikian. Naam. Ikhwati fid din, A'azakumullah. Kemudian setelah itu kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan bagi musuh yang paling nyata. Tahu apa itu langkah-langkah syaitan? Yang diperintah oleh Allah untuk kita menjauhinya sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Yang kedua tadi, sabar di atas menjauh maksiat kepada Allah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, semua yang meninggalkan kewajiban Allah itu langkah-langkah syaitan. Ya, kewajiban Allah ditinggalkan itu langkah-langkah syaitan. Yang mendatangkan murka dari Allah, kemaksiatan kepada Allah, ini semua langkah-langkah syaitan. Maka ketika dia menjauhi itu semua, dua poin berarti dia telah melakukan. Satu poin pertama tadi, ketika taat kepada Allah dia sabar di atasnya. Kedua, ini menjauh langkah-langkah syaitan, menjauh maksiat kepada Allah, dia lakukan. Ikhwati fiddin, a'azakumullah, pahala yang Allah berikan itu sesuai dengan kadar perbuatannya. Semakin masyakkah, semakin berat, semakin besar pahalanya. Kita tidak bisa membayangkan betapa nikmatnya, betapa masya Allahnya, betapa senangnya ketika kita melihat saudara kita taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Masya Allah, kita yang menyaksikan sejuk. Yang menyaksikan itu sejuk. Ketika kita menyaksikan secara zahir ahlus sunnah taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, ibadah kepada Allah di atas sunnah, terus istiqomah di atasnya, masya Allah. Dan demikian pula ketika kita melihat saudara kita tatkala di hadapan sekian maksiat di depan dia yang mengangah, namun dia mampu biiznillah, dia jauhi, dia tinggalkan segala kemaksiatan tersebut. Kita pun yang melihatnya, masya Allah, senang dan nikmatnya melihat saudara kita mampu, diberi kemampuan oleh Allah untuk menjauh kemaksiatan tersebut. Dan kita yakin ahlus sunnah pun juga demikian. Tatkala melihat saudaranya yang lain dia betul-betul menjaga, tatkala maksiat demi maksiat datang bertubi-tubi kepada dia dari berbagai arah dan berbagai bentuk macamnya, ragamnya, dia tepis, dia tolak. Luar biasa, luar biasa. Sebuah kenikmatan tersendiri. Yang ketiga, ketika tertimpa musibah, dan ini telah berlalu penjelasannya tadi, ini telah berlalu penjelasan tadi, tertimpa apa? Musibah. Apakah itu kesakit, kematian, ataupun rezeki yang ditakar oleh Allah sehingga menjadi orang miskin. Masya Allah, yang seperti ini sangat-sangat masuk di akal sehat. Apalagi nas, apalagi nas syar'i, dalil syar'i, kalau dia ini oleh Allah diberi pahala yang tanpa hisab. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, perlu kita ketahui bahwa seorang muslim ketika mendapati kenikmatan, dia terbagi menjadi dua. Imma dia bersyukur, imma dia kufur. Namun mukmin yang sejati kata Rasulullah SAW itu tidak demikian. Mukmin yang sejati, ajabah, sungguh menakjubkan urusannya orang mukmin. Sesungguh menakjubkan urusannya orang mukmin. Ketika dia diberi nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Ketika ditimpa musibah, dia sabar. Ini tidak ada kecuali pada seorang mukmin yang sejati. Dikarenakan orang mukmin yang mendeklarasikan dirinya sebagai seorang mukmin tidak akan terlepas dari ujian, dan itu janji Allah SWT, pernyataan Allah. Jangan kalian menyatakan kami beriman sebelum aku uji kalian. Itu semua untuk menguji nilai kejujuran pengakuan dia sebagai seorang mukmin yang sejati tadi itu. Ketika tiba musibah dia sabar, ketika dia diberi nikmat syukur, dengan makna tadi, makna syukur tadi. Ikhwati fiddin, a'adzin wa'zakumullah, Rasulullah SAW suatu ketika menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu an, kata beliau, anna nasan minal amsar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu faqala lahum ma yakunu indi min khairin falan udakhirahu ankum. Kata Anas bin Malik, kata Abu Sa'id al-Khudri ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu an, tuma sahabat Rasul yang mulia menyatakan ada beberapa sahabat Ansar minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah beri, kemudian minta lagi, Rasulullah beri lagi, sampai habis apa yang ada di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menyatakan, tidak ada yang ada pada diriku dari kebaikan, tidak mungkin aku menyimpan untuk kalian, aku akan berikan kepada kalian semua. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang dia berusaha untuk menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta kepada manusia, dijaga kehormatan tersebut, maka Allah akan menjaga kehormatan dia. Dan barang siapa merasa cukup akan pemberian Allah, bersyukur qanaah dia ketika Allah beri kepada dia, Allah akan cukupkan dia. Wa man yatasabbar yusabbirahu Allah, barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah beri perangai sabar kepada dia. Wa ma utiya ahadun ita'an khairan wa awsa minas sabr, maka Allah tidaklah memberi kepada seorang suatu pemberian yang lebih baik daripada dan lebih luas daripada kesabaran. Ikhwati fiddin, a'azinazakumullah, sabar dalam makna luas. Sabar dalam makna luas. Oleh karenanya maka barakallahu fikum, hendaklah kita memahami apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang yang beriman, isbiru wasabiru, hendaklah kalian sabar. Sabar kalian di dalam berucap, sabar kalian dalam berbuat, dan sabarlah kalian satu dengan yang lain. Sabarlah kalian di dalam menjalani agama Allah ini. wasabiru, dan saling sabarlah kalian. Kenapa demikian? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran di ayat yang lain, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Kami jadikan satu kalian di antara yang lain itu fitnah. Sabarkah kalian? Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Diutusnya Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala fitnah atas umatnya, atas kaumnya. Atas birun, apakah kalian wahai umat Rasul mau sabar akan diutusnya oleh Allah Rasul tersebut? Ini penting. Kaif kaumnya Nabi Nuh, kaif kaumnya Nabi Musa, kaif kaumnya Nabi Isa, kaif kaumnya Nabi Ibrahim, kaif kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayasbiruna haula, sabarkah mereka menerima utusan Allah, Rasul Allah, sehingga taat kepada mereka? Jawabannya kenyataan, karena ini adalah sejarah yang sudah berlalu. Ini yang kata Allah, wa qalilum min ibadi syakur. Demikian pula yang sabar pun sedikit. Atas birun, sabarlah kalian untuk terus tunduk taat kepada Nabi kalian, Rasul kalian. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Di zaman Fir'aun, apa yang di situ tersebar? Fitnah apa? Siapa yang tahu? Fadol. Fitnah apa yang tahu di zaman Fir'aun? Fadol. Man ya'rif. Apa yang tersebar fitnahnya di zaman Fir'aun? Fadol. Tahu? Antum? Ya, man fadal, man alladhi ya'rif. Di zamannya Fir'aun tersebar apa di situ? Hah? Nabi siapa Fir'aun itu? Hah? Nabi Musa alaihissalam. Apa fitnah yang menyebar di situ? Fitnah apa? Hah? Apa? Sihir. Iya. Fitnah sihir. Kan begitu. Maka Allah utus Nabi Musa untuk membungkam dan mematahkan sihir mereka dengan mukjizat dari Allah, yaitu apa? Tongkat dan tangan beliau. Namun subhanallah, Fir'aun malah menjadi-jadi, bukan malah tunduk, malah taat ketika dipatahkan semua sihirnya dengan mukjizat yang Allah berikan, yaitu tongkat yang berupa ular. Bukan malah tambah takut kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Nah, malah dia memanggil semua pengemuka-pengemuka tukang sihir dan menyatakan ana rabbukumul a'la, aku ini rob kalian yang paling tinggi. Fa'asau Fir'aun Rasulah fa'akhadnahu akhdan wabila, kata Allah. Karena Fir'aun ini maksiat kepada Rasulnya, maka kami siksa dengan siksa yang pedih. Naam. Di zaman Rasul SAW, fitnah apa? Hatal. Nah, ini sihir. Karena fitnah apa? Dikala itu diturunkan ketika itu fitnah, hah? Syair, masya Allah, ahsanta, dua kali sudah beneran tuh, pantas diberi hadiah. Nanti. Nah, syair yang begitu dahsyat fitnah syair tersebut, maka Allah lemahkan dengan Al-Quran. Mukjizat Rasul yang Allah berikan kepada Rasul, Al-Quran, ayat ditentang oleh Allah Taala. Nah, faktu bisyiratim min mitlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Enggak ada yang bisa. Enggak ada yang bisa, ayo. Faktu, datangkan oleh kalian satu surat saja seperti Al-Qur'an, ayo. Dan ajak semua pembela-pembela kalian selain Allah, ayo. Enggak bisa. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar benar, jujur. Tapi ya subhanallah, naam, ya masih menentang, masih tetap illa ayyasha Allah, kecuali yang diberi kehendak oleh Allah SWT. Jangan dikira mereka oleh Allah langsung disiksa, disiksa oleh Allah mereka. Naam, bagaimana Nabi Nuh banjir sampai tenggelam mereka karena melanggar. Bagaimana Nabi Musa, Fir'aun, demikian pula tenggelamkan di laut dan pengikutnya, demikian pula Rasul enggak disiksa. Hati-hati, hati-hati. Kenapa mereka disiksa oleh Allah diantaranya? Kenapa? Karena bermaksiat kepada siapa? Rasulnya, kan ya. Allah tentang demikian, fa'asaw Fir'aun Rasulah. Nah, maka Fir'aun bermaksiat kepada Rasulnya Nabi Musa alaihissalam. Fa'akhodnahu akhdan wabil. Allah siksa dengan sangat pedih dunia dan akhiratnya. Umat Rasul apa enggak? Ya sama. Sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk jannah, kata Rasulullah SAW. Illa man aba, kecuali yang enggan. Qulu man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan masuk surga, masuk jannah ya Rasulullah? Man ato'ani dakhulal jannata wa man asoni faqad aba. Yaudah, apa itu bukan ancaman? Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk jannah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, mengingkari aku, dia enggan masuk surga. Lah kemana kalau enggak masuk surga? Dua pilihan. Ikhwati fiddin, a'azin wa'azakumullah, atasbirun. Ya, wajalna ba'dakum ba'dan nafitna atasbirun. Anak dengan orang tua, orang tua bagi anak fitnah, anak bagi orang tua fitnah. Atasbirun, apakah kalian sabar wahai para suami untuk mendidik anak-anak dan istri di atas sunnah, di atas syar'i? Wahai anak, apakah kamu sabar untuk taat kepada orang tua dan perkara yang ma'ruf? Kita khawatir seorang anak, na'udzubillah, ketika orang tuanya mendidik kebaikan di pondokan, di pondok ahlus sunnah, kemudian anak ini malas belajarnya, suka mengganggu, na'udzubillah, melanggar peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pondok, na'udzubillah, khawatir termasuk yang ukukul walidain. Orang tua sudah memondokkan dia di pondok ahlus sunnah, dibiayai, dikunjungi, didatangi, nasihat. Namun na'udzubillah tetap dia melanggar, malas, gak mau belajar, ini itu dan sebagainya. Pelanggaran-pelanggaran yang ada, khawatir ini bagian dari ukukul walidain. Sebagaimana seorang anak yang dipondokkan di pondok ahlus sunnah, belajar kitab wa sunnah, berusaha mengamalkannya Al-Quran wa sunnah, ala fahmi salaf, ala fahmi sahabah, taat terus dia, masya Allah, rajin, sabar, terus ikhlas kepada Allah, terus taat dia. Itu bagian dari birrul walidain. Bagian dari apa? Berbakti pada kedua orang tua. Seorang orang tua yang masih ada fitrahnya, gak mungkin menyatakan, anak saya, na'udzubillah, kok rajin sekali, gak mungkin. Saya benci kepada anak saya, kenapa? Rajin, pinter, taat kepada peraturan pondok, masya Allah hafalannya cepat. Benci saya? Gak mungkin. Kalau orang seperti itu, orang tua, cepat. Cepat diperiksakan, khawatir ada apa-apa ininya. Nah, jasnya ada jam duanya. Dua itu berarti miring, enggak lurus. Cepat. Sebaliknya juga demikian, enggak mungkin orang tua yang sehat akalnya dan fitrahnya jalan, enggak mungkin. Alhamdulillah, anak-anak nakal, malas, enggak mungkin juga. Kalau terjadi, cepat lagi bawa ke yang ahli memperbaiki hadza. Nah, mungkin ada keseleo atau apa. Enggak mungkin. Nah, waja'alna ba'dukum li ba'din apa? Fitnah, atasbirun. Seorang suami punya istri, fitnah. Fitnah bagi istrinya. Atasbirun. Sabarkah seorang suami tersebut mendidik, mengarahkan? Karena perempuan ini kurang agamanya dan kurang akalnya, kata Rasul. Naam, kurang agama, kurang, sehingga harus apa? Harus hati-hati. Suku kabil qawarir, kata Rasul. Kali ini membawa barang pecah belah. Wanita kalau dibiarkan tambah bengkok, kalau dikerasi patah. Atasbirun. Sabarkah kalian wahai para suami mendudukkan istri? Jangan sampai terbalik loh. Zaman sekarang ini zaman-zaman yang terbalik. Artinya apa? Kepemimpinan rumah tangga mulai bergeser sekarang ini. Sudah mulai istri mau mengambil alih. Dengan berbagai macam bentuk propaganda dan ucapan dan ungkapan dan rayuan. Yang pada ujungnya usaha untuk apa? Untuk melibas kepemimpinan ini, meraih kepemimpinan lagi. Atasbirun wahai para istri, sabarkah kalian taat pada suami? Karena sesungguhnya jannah dan nerakamu itu ada pada suamimu. Surga dan nerakanya itu ada pada suamimu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La kuntu amiron an yasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalau aku boleh memerintah seorang sujud ke orang lain, niscaya aku perintah sang istri sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi itu haram. Luar biasa, sebenarnya istri mudah kan? Taat suami selesai. Dalam perkara yang baik, sudah. Kita berhusnudzon kepada para wanita ahlus sunnah terkhusus. Sholat lima waktu insya Allah aman. Puasa Ramadan aman. Menjaga kehormatan, masya Allah. Mutahajibat. Dan tidak berani dia gandengan laki-laki atau ikhtilat atau memasukkan orang lain ke rumah, enggak berani. Itu menjaga kehormatannya. Yang terakhir, taat pada suami ini. Nahala sahibatul hilah, kata Rasul. Wanita ini punya makar. Makanya atasbirun. Ini penting. Apakah sabar wahai kalian para istri kepada suamimu? Kemenangan dan kemuliaan bagi kamu wahai wanita ketika kamu sabar taat kepada suamimu dalam perkara yang ma'ruf. Kalau sampai terjadi kebalik, waliyudzubillah, apa kata Rasulullah, yuflihu qaumun walla amruhu imra'ah. Kaum itu tidak akan beruntung kalau dipimpin oleh wanita. Ikhwati fiddin, a'azni wa zakumullah. Naam, ini pentingnya kita menuntut ilmu itu agar tahu. Raf'ul jahl, mengangkat kejahilan yang ada dari kita. Naam. Atasbirun. Ahlus sunnah, fitnah bagi ahlul bid'ah. Mereka panik. Adanya ahlus sunnah, wah, goncang mereka, wah. Blain ini, kata orangnya, blain, bahaya ini. Bisa-bisa kita enggak bisa ngamalkan sunnah, bid'ah ini. Gara-gara siapa? Gara-gara ahlus sunnah, sudah. Wah, direspon dengan respon yang ngamuk, gak karu-karuan. Karena adanya ahlus sunnah. Fitnah, atasbirun, sabarkah kalian? Enggak sabar ahlul bid'ah. Nah, wah, sudah gak karu-karuan, sudah. Melanggar semua, sudah. Bukan hanya ayat dan hadis. Etika, adab dilanggar semua. Demikian pula mereka ahlul bid'ah ini fitnah bagi ahlus sunnah. Atasbirun, sabarkah ahlus sunnah? Nah, ini ujian juga. Bagaimana cara menghadapinya? Ya tentunya enggak mungkin keluar dari bimbingan Al-Quran wa Sunnah wa la fahmi salaful ummah. Enggak mungkin keluar dari situ ketika mengendaki apa? Keselamatan dan kemuliaan. Makanya temanya itu meraih kemuliaan dengan sabar. Meraih kemuliaan dengan sabar. Wallahi ya ikhwan, kalau praktek sabar tadi 3 poin dikerjakan, Masya Allah, nikmat luar biasa, nikmat yang tiada tara yang Allah berikan. Apalagi di zaman fitnah seperti sekarang ini. Di zaman fitnah seperti sekarang ini, ya Allah, menuntut kita harus semakin sabar. Tahu antum, beberapa orang Arab Badu datang kepada Rasulullah SAW tanya tentang hari kiamat. Rasulullah berlalu pada membahas, kenapa Rasulullah tidak menjawab ya? Anu mungkin apa namanya tidak dengar. Wah, enggak. Mungkin enggak suka. Anu ya, pokoknya sudah berbicara macam-macam ini. Datang Rasulullah SAW. Aina sa'il. Siapa tadi yang bertanya tentang hari kiamat? Ha ana ya Rasulullah, atau orang Badu ini. Saya Rasulullah. Naam. Kata Rasulullah, idza duyi'atil amanah, kiamat akan terjadi itu ketika amanah sudah dikhianati, amanah disia-siakan. Masih bingung sahabat ini, wama idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana sih Rasulullah amanat itu sia-siakan? Jawab oleh Rasulullah, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau urusan itu diserahkan bukan yang ahlinya, tunggu kiamatnya, kata Rasul. Tunggu kehancurannya. Ya itu sekarang itu sudah. Sekarang sudah terjadi, barakallahu fikum. Ilmu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimatikannya para ulama Ahlus Sunnah wattakhadhu ru'usan juhal fasu'ilu an ilmin fadallu wa adall. Dimatikannya para ulama oleh Allah dengan ilmu, kemudian orang-orang jahil diangkat sebagai pimpinan, ditanya tentang ilmu. Bagaimana sih jawabannya? Wong orang jahil enggak ngerti agama ditanya tentang masalah ilmu agama, ya sesat dan menyesatkan. Ini di antara titik dari kiamat. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika perkara diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kiamatnya, tunggu kehancurannya. Kata Syekh Utsaimin dan yang lainnya, termasuk masalah fatwa diserahkan bukan pada ahlinya ini, tunggu kiamatnya, tunggu kehancurannya, tunggu fitnahnya. Wal'iyadu billah. Ikhwati fiddin, a'azin wa'azakumullah. Oleh karenanya maka barakallahu fikum, kita semua hendaklah berupaya, berusaha terus memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita ini diberi istiqamah, agar kita diberi al-istiqamah, sabar, di mana itu akan menghasilkan sebuah hasil yang baik, hasil yang mulia, naam, hasil yang tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, itu yang kita harapkan. Oleh karenanya maka demikian pula kita ketika menuntut ilmu, bagian dari bentuk ketaatan kepada Allah, hendaklah sabar. Sabar ikhwan, sabar. Naam, kenapa? Karena ketika seorang muslim menuntut ilmu, berarti dia akan mengalami sekian ujian. Ujian yang mudah, yang nampak, yang zahir adalah ujian malas. Ujian yang kedua adalah ujian alasan. Anu ana, aduh subhanallah baru datang capek ana begini begini begini. Besoknya, ya akhi ada taklim sini. Lah itu, ini anak sakit ya apa ini? Nah, istrinya ada sehat, tapi anak sakit, enggak tega. Besoknya, ayo akhi telepon. Apa ada ini ada taklim besok ini? Ustaz fulan, jam berapa? Habis, waduh, habis isya. Pas saya ada janjian dengan fulan. Nah, besoknya lagi. Ya, ayo. Kapan? Habis asar. Waduh, kok habis asar? Saya bisanya habis isya. Lah kok habis asar? Hampir habis isya. Waduh, habis asar. Ini ada orang mau beli. Kalau enggak hilang sudah. Wis, hilang. Nah, ya, ayo. Kita ada makan-makan. Kapan? Jam 10 malam. Jam 11 anak datang insyaallah. Nambah. Nah. Jam 11 lapes. Ya, jam 11. Loh, jam 10. Enggak wis. Anak telat saja enggak apa-apa. Saking senengnya. Nah. Ikhwati fiddin, Azanuzakumullah, besok taklim libur. Alhamdulillah libur. Gitu malam, alhamdulillah libur. Silakan yang mau tidur. Wah, naam. Enggak ada. Ana sudah dua hari ini tidur malas enggak ada. Urusan makan sama tidur nomor satu sudah. Lah ini ujian yang zahir dalam menuntut ilmu. Padahal itu sebenarnya akibatnya fatal. Kata Sa'di rahimahullah, al-ghasil yafutuhul khair. Al-ghasil yafutuhul khair. Orang pemalas itu akan kehilangan kebaikan. Nah gimana mau taklim? Malas. Mau berjamaah? Malas. Mau sedekah? Malas. Mau ini? Malas. Apa yang didapati? Ya gak akan dapat kebaikan. Al-ghasil. Sehingga Rasulullah membimbing kita untuk berdoa, berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari sifat malas. Naam, Allahumma in a'udzubika minal jubni wal kasal. Malas. Naam. Ikhwati fiddin, a'azana jazakumullah, ketika seorang itu hidup di masa fitnah, dia sabar, masya Allah, luar biasa. Makanya barakallahu fikum, satu ketika di majlisnya Syekh Rabi, waktu itu beliau hafizahullah waktu masih di Mekah berhalangan untuk ngisi, kemudian Syekh Mustafa Mabrom mewakili beliau untuk memberikan kalimah di depan hadirin. Di kala itu beliau nyampaikan, ya terus terang baru itu ana baru tahu bahwa beliau muridnya Syekh Mukbil, baru tahu waktu itu ketika dia menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam ayyumullah, kata beliau dari sahabat Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu an, ketika Rasul menyatakan innas sa'ida laman junibal fitan walaman ibtuliya fasobara fawaha, kata beliau rawahu Abu Dawud wa shahahahu Syaikhun al-Mukbil. Ini ingat. Jadi hadith ini dari sahabat Miqdad bin Aswad dan diriwayatkan Abu Daud dan disahkan oleh Syekh Mukbil. Sesungguhnya orang yang berbahagia kata Rasulullah adalah yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia kata Rasulullah yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Kata beliau hafizahullah, Rasulullah mengulang tiga kali ini menunjukkan perkara besar. Besar dalam menghadapinya, besar di dalam menyelamatkan dari fitnah. Perkara yang betul-betul tidak gampang ya ikhwan. Kita fitnah melanda, kemana ini? Jangankan kita yang tuai libul ilm ini, para a'immah, sahabat pun ketika fitnah melanda, cari sahabat yang lebih mulia, mencari mereka. Tabi'in juga demikian ketika ada fitnah melanda, mencari mana yang lebih kabir, yang lebih akbar, yang lebih mumpuni ilmunya dan lebih besar pengalaman dan usianya demikian. Sehingga Rasul menyatakan apa? Al barakah ma'a akabirikum. Keberkahan ada pada akabir kalian. Kabir min nahyatil ilm. Kabir min nahyatis sin. Kabir min nahyatit tajrubah. Besar dari sisi ilmunya. Bisa jadi dia usianya lebih muda, tapi masya Allah ilmunya bisa jadi. Namun di sini adalah kabir masalah ilmu, juga kabir masalah usia, dan kabir masalah sering banyaknya pengalaman dalam kancah dakwah. Barokah bersama mereka. Makanya kata Rasulullah dalam hadis tadi itu, walam ibtuliya fasabara fawah. Ketika orang diuji dengan fitnah dan dia sabar, terus sabar. Fitnah yang melanda dari sabar itu taat kepada Allah, sabar taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar dalam menjaga dan mengikuti sunnah. Fawah. Beruntung dia, selamat dia, bahagia dia. Nah, ikhwati fiddin, a'adzina azakumullah, demikianlah seorang muslim menuntut ilmu syar'i adalah perkara yang wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Karena itu merupakan imam amalan kita. Makanya Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih dan Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan jalan bagi dia menuju surga. Suatu keutamaan yang besar. Tahu antum, seorang yang diberi ilmu itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyatakan anak sudah sekian tahun enggak bisa-bisa wis enggak usah belajar, jangan. Bukan milik kita. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada hambanya dengan cara diberi kepahaman terhadap agama Allah. Yakini itu. Satu. Yang kedua, hukumnya menuntut ilmu itu wajib. Khalas, berarti kita apa? Menjalani kewajiban yang Allah wajibkan, titik. Ikhlaskan kepada Allah. Harapannya diangkat kebodohan yang diri kita. Harapannya Allah cinta kepada kita. Harapannya Allah menginginkan kebaikan kepada kita, sehingga kita diberi kepahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jalani. Ingat seperti yang saya katakan tadi bahwa menuntut ilmu itu juga demikian. Ya kawan, ujiannya banyak. Ujiannya banyak. Tidak semua yang mereka keluar dari pondok ahlu sunnah itu menjadi seorang ahlu sunnah. Naam, lulus. Lulus. Nah, oleh karena itu apa? Hidayah biadillah, taufiq biadillah. Bagi kami hanya usaha ikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka terus jalani ini, jalani, jangan bosan, terus terus meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita putus asa. La tayas min rahmatillah. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terus cari, cari. Kenapa antum mencari? Iya, karena itu kewajiban. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, jangan kalian panik ketika takatsuratil fitan wasyurur. Ketika fitnah banyak, kejelekan banyak. Jangan kalian panik. Dalam pengertian panik di sini putus asa, boslah. Insyaallah taala makhrajnya qarib, kata beliau. Jalan keluarnya insyaallah dekat. Oleh Allah diberi jalan keluar insyaallah taala. Bukan larut di atas fitnah, bukan. Nah, memohon kepada Allah, ikuti bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah bagaimana para ulama salaf dalam menghadapi fitnah tersebut, selesai. Selesai. Itu kewajiban kita. Nah. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Wallahu a'lam bis-shawab. subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.